Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Tayyib ikhwan fillah, telah kita merajaah tadi pembahasan seputar munada dan maf'uli ajli. Kita ambil waktu yang tersisa untuk membaca al-furuq bainal hal wal maf'uli ajli. Perbedaan-perbedaan antara hal dan maf'uli ajli. Al-awwal anna al-hala ya'ti wasfan wal maf'ula li ajlihi ya'ti masdara. Ini perbedaan yang sangat mendasar. Bahwasanya hal khanifila datang dalam bentuk apa? Wasf. Yang dimaksud dengan wasfun ini apa? Indaki akbar. Hah? La. Anna al-hala ya'ti wasfan. Hal itu datang apa? Dalam bentuk wasf. Yang dimaksud dengan wasfun di sini apa? Jangan sampai salah. Sedangkan maf'ul ajri datang dalam bentuk masdar. Tapi kalau hal datang dalam bentuk wasf. Maksudnya wasfun apa? Isim fa'il atau isim maf'ul. Paham? Istilah wasfun di sini maksudnya isim fa'il atau isim maf'ul. Contohnya misalnya apa? Ja'a Zaidun raqiban. Naam. Jalasa Wahyu naiman. Misalnya. Duduk dalam keadaan tidur misalnya. Bisa enggak, Wahyu? Bisa saja ya. Naam. Baik. Ini contoh saja. Kemudian maf'ul li ajli, naam, dalam bentuk masdar. Contohnya, contohnya apa? Tadi yang antum semuanya telah membuatnya. Naam. Taib. Jiktu talaban lil ilmi. Kemudian perbedaan yang kedua, anal hala ya'ti liyubayyina hayatal ism. Bahwasanya hal datang untuk menjelaskan keadaan isim. Sedangkan wal maf'ula li ajlihi ya'ti li yubayyina sababa wuqu'il fi'l. Ya, maf'ul li ajlihi datang untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Ini jelas, ya tidak. Kalau tadi ja'a Zaidun raqiban, ini menjelaskan bagaimana keadaan si Zaid ketika datang, yaitu dalam keadaan berkendara. Sedangkan maf'ul li ajlihi datang menjelaskan. Naam, ja'a Zaidun, untuk apa dia datang? Ja'a Zaidun. Apa contohnya misalnya? Bikin kalimat. Ja'a Zaidun apa Ridwan? Maf'ul li ajli. Imanan. Ja'a Zaidun imanan bila, ha? Apa? Raghbatan fil ilmi. Tayyib. Ja'a Zaidun raghbatan fil ilmi. Bisa. Atau ja'a Zaidun apa? Zaid datang karena apa? Saya datang untuk menyambung silaturahim. Misalnya apa? Ja'a Zaidun silatan lirrahim. Nah, dan seterusnya. Jadi, ini bedanya. Kemudian yang ketiga, annal hala yasihu an yuqaddar qablahu hala kaunihi wal maf'ula li ajli yasihu an yuqaddara qablahu li ajli. Contohnya tadi, ja'a Zaidun raqiban ay hala kaunihi raqiban. Paham? Sedangkan maf'ul li ajli, nah, kita katakan apa? Tadi, ja'a Zaidun li ajli talabil ilmi. Paham? Ini tiga perbedaan mendasar. Maka jangan keliru-keliru. Ini hal atau ini maf'ul li ajli dilihat dari tiga perbedaan ini. Yang pertama dari apa? Kata yang digunakan, satunya berupa was, satunya masdar. Kemudian fungsinya, ya, satunya menjelaskan keadaan isim, yang satunya menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Kemudian yang ketiga, na'am, boleh diganti untuk hal, diganti setelahnya didatangkan hala kaunihi. Sedangkan maf'ul li'ajli, apa? Li'ajli, gitu aja. Jadi, kalau ada kata li'ajli kok pas, itu sudah maf'ul li'ajli. Ketika memenuhi na'am kriteria sebelumnya. Faedah berikutnya minal furuqi bainat tamyizi wal maf'uli li ajli. Di antara perbedaan-perbedaan antara tamyiz dan maf'uli ajli. Nah, sekarang tamyiz dan maf'uli ajli perbedaannya anna tamyiza ya'ti jamidan wal maf'ula li ajlihi ya'ti masdaran. Ya, tamyiz datang, nah, dalam bentuk isim jamid. Contohnya apa? Tamyiz Ahmad. Bikin tamyiz. Ishtara itu kolaman wahidan. Ini apa? Kolaman maf'ul bih wahidan na'ad. Ha. Ishtara itu literan ma'a. Mana tamisnya? Ma'an. Tayyib. Indi 20 na'jatan. Betul? Betul tak? Indi 20 na'jatan. Betul tak? Ridwan. Indi 20 na'jatan. Apa harusnya? Yang betul? Yang bisa menyalahkan, tidak bisa membetulkan, ah, bahaya ini. Terima bongkar, tidak terima pasang. Apa, Jafar? Salah atau betul? Hah? Salah, yang betul? Aishruna. Indi Aishruna na'jatan. Betul atau salah ini? Hah? Apa? Betulnya apa? Hah? Isrina. Berarti betul yang pertama tadi. Indi isrina na'jatan. Hah? Gimana? Ikhtalafan nuha. Tawarin. Berarti gimana? Indi isrina na'jatan, betul? Hah? Ya betul apa? Laisa indi isruna na'jatan. Entah ya, betul itu. Aku tidak punya. Nah, tidak punya 20 kambing. Tapi kalau contoh tadi secara nahwu ya, tapi secara fakta salah. Tapi indi isruna na'jatan. Secara nahwu betul, ya kan? Harusnya isrun. Tapi 20 na'jatan sebagai tamyiz. Sekarang maf'ul li'ajli datang dalam bentuk masdar, sama seperti pembahasan perbedaan dengan hal. Kemudian yang kedua ana tamyiza yuqaddaru bimin wal maf'ul li'ajli yuqaddaru billam. Tayyib. Sebagaimana contoh jitu talaban bil ilmi, maka ditakdirkan dengan lam menjadi apa? Akbar. Jitu li talabil ilmi. Paham? Li talabil ilmi. Lam di sini maksudnya lam yang ditempelkan kepada maf'ul ajri, jadinya li talabil ilmi. Kalau dalam bentuk maf'ul ajri, jitu talaban lil ilmi. Paham? Kemudian kalau tamyiz ditakdirkan dengan min. Contohnya apa? Contohnya arin. Dari contoh yang telah lewat kemudian ditakdirkan dengan min, jadinya bagaimana? Di antara contoh-contoh yang ada. Indi isruna min na'jatin. Tayyib. Nahu tasaddaqtu bisa'in tamran ay min tamrin, ya bisa'in min tamrin. Na'am wa zurtuka itmi'nanan ay lil itmi'nanan. Taim. Paham? Aku menziarahi untuk menenangkan diriku. Jadi biar tenang melihat keadaan. Ya, orang ibu melihat keadaan anaknya sehat-sehat dan kalau sudah ketemu tenang. Paham? Ini perbedaan-perbedaan diingat-ingat ya ikhwan fillah, penting untuk apa? Kita menentukan ketika mendapati isim-isim yang datang dalam bentuk mansub, apakah ini hal atau tamyiz atau maf'ul li ajri, ya. Jadi ketika mendapati washun, tidak akan mungkin di'irab sebagai tamyiz, tidak akan mungkin juga di'irab sebagai maf'ul li ajri. Paham? Kalau mendapati na'am taib masdar, maka dia tidak di'irab sebagai hal. Naam. Tidak pula di'irab sebagai tamyiz, tapi di'irab sebagai maf'ul li ajri. Paham? Naam, barakallahu fikum. Tamarin dikerjakan. Bang Taimi hadas.